Mitra Bisnis, Kompas menulis, politik dinasti makin menyuburkan praktek KKN. Di Indonesia, praktek politik dinasti yang merupakan anomali dalam demokrasi dibangun untuk mempertahankan dan mengendalikan kekuasaan secara penuh, hingga lepas dari kontrol. Seperti halnya kasus yang sedang mencuat saat ini, politik dinasti di keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Qosiyah. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda melihat politik dinasti di Indonesia ini? Nepotisme itulah, KKN itulah yang membuat dinastinya hadir gitu. Jadi bukan karena proses demokrasi melahirkan dinasti, tidak. Tapi kalau misalnya anaknya Bu Atut, adiknya Bu Atut, suaminya Bu Atut kompeten lewat proses demokrasi yang baik, yang tidak lewat money politics, sah. Secara demokrasi, semua orang punya hak untuk dipilih dan memilih. Nah, politik dinasti itu semakin mencengkram karena KKN, karena praktik korupsi. Itu kan terbukti di, belum terbukti ya di pengadilan, tapi untuk kasus Banten, sejauh ini sudah mulai terbongkar kebusukan-kebusukan yang terjadi. Kebusukan di tingkat provinsi, kebusukan di tingkat kabupaten. Kemarin digeledah lagi kantor Airin, Atutnya juga sudah diperiksa. Jadi kelihatan kan di situ. Nah, apakah praktek politik dinasti di Indonesia ini akan mengurangi kesempatan warga untuk menjadi pemimpin baru, Pak? Ya sudah pasti, karena kotor praktiknya gitu. Harusnya kan yang jadi gubernur Lebak atau mana, si A. Tapi si B yang menang, karena walaupun si B kalah, dimenangkan oleh MK kan. Begitu kan. Nah, jadi yang perlu dikedepankan adalah prosesnya. Jadi kalau proses demokrasinya sehat, proses governance-nya bagus, itu kalau anak penguasa yang tidak kompeten, dia tidak bisa memenangi kompetisi politik. Jadi misalnya dulu ada Rektor UI, Pak Mahar Marjono. Pas susahnya memasukkan anaknya di Fakultas Kedokteran UI. Tapi dia tidak lakukan itu. Anaknya suruh tes biasa, tidak lulus, ya tidak masuk UI. Kalau saya tidak salah, masuk UNPAD, lolosnya di UNPAD gitu. Jadi sepanjang prosesnya itu yang kita jaga. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.